Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29 dari surah Al-Mulk, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-8 ya. Nah, silakan dibaca. Nah, Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Bismillah. Takadu fi'lun mudhari' Dia terjemahin dulu, Bu. Oh, iya. Bismillah. Takadu tamayyazu minal ghaidi, hampir-hampir neraka itu pecah karena kemarahan. Kullama ulkiya fiha fawjuhu sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan kepada neraka itu sekelompok manusia, maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, bukankah telah datang untuk kalian para pemberi peringatan? Ya, Rabb. Bismillah. Takadu fi'lun mudhari naqis marfu'un wa fa'iluhu domir Kalau fi'il mustatir. mudhari naqis bukan fa'il ya, tapi isim sama Oh iya, khabarnya ya. maaf. Iya. Wa ismuhu domir mustatir jawazan takdirhu hiya. Ya'udu ala jahannam. Tamayyazu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu hiya wal jumlatu fi mahalli nasbin khabaru kada. Min harfu jarin al-ghaizi ismun majrurun bimin wal matu jari al-kasrah kullama dhurfu zaman. Naam. Ulama Ulqiya. itu dia ada tuh syarat ya. Naam Ustaz. Dhurfu zaman ada tuh syarat. Ulkiya fi'lun madhin mabniun ala al-fathi wa huwa mabniun al-majhul fiha jar wa majrur faujun naibul fa'il li ulkiya. Sa'ala fi'lun madhin fi'lun madhin mabniun ala al-fathi hum domir maf'ulun bih. Sa'ala itu si fa'ilnya itu yang tadi Ustaz. Hum mapulun bi khazanatuha, ini fa'ilnya, khazanatu fa'il untuk sa'ala, ha wa huwa mudhaf, na'am, ha domir mudhafun ilaih alam a alhamzah harful istifham lam harful nafin majzumun ya'tikum ya'ti harful nafin wa jazmin gitu. Naam Ustaz. Lam harfun nafin wa jazmin. Naam. Lam harfun nafin wa jazmin. Ya'tikum ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa fa'iluhu tadi khazanatu. Ini ada di belakang nanti. Oh iya, nadhir. Kum maf'ulun bih, nadhirun fa'ilun. Maf'ulun. Bu, Aisyah tadi tamayazu, ibu bilang fi'il ya? Iya. Fi'il mudhari ya? Iya. Kok suaranya hilang sih? Fi'il madinya apa, Bu? Halo. Iya, Ustaz. Itu kan biasanya kan wazan tafa'ala tuh ya tafa'alu ya. Iya, gue ini begitu. Tapi kan kalau ada dempet dua itu boleh dibuang satu. Ya, betul ya. Asalnya tatamayazu ya. Ya, na'am. Tamayaza ya tamayazu. Asalnya tatamayazu, tapi kan kalau untuk wazan tafa'ala dan tafa'ala, kalau ada dua tak, boleh dibuang satu. Boleh, gitu ya. Makanya jadi satu, tamayazu. Ya, kan? Nah, mutas. Ya tamayaza ya tamayazu. Ya, ayo baca tafsirnya. Bismillah. Takadu jahannamu tatamazzaku min syiddati ghadabiha 'alal kuffari. Takadu hampir-hampir jahannam itu, jahannam tatamazzaku pecah min karena syiddati ghadabiha sangat marahnya 'alal kuffari terhadap orang-orang kafir. Kullama turiha fiha jama'atun minan nasi, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu sekelompok minan nasi, sekelompok orang dari manusia, sa'alahum al-mukiluna bi'amriha, maka bertanya kepada mereka para penjaga bi'amriha ala sabili taubihi. Apa bi amriha itu tentang perkara itu dengan cara bentakan. Taubih itu apa, ejekan gitu. Iya, mengejek, mencela, mengejek dengan cara mengejek. Astagfirullah. Alam yatikum fi dunya rasulun yahdharukum hadzal adzab alladzi antum fihi. Bukankah sudah datang? Ya Allah, hilang suaranya Bu Aisyah. Ya taib, gak masalah ya. Alam ya'tikum fid dunya rasulun yahdharukum hadzal adaba au yuhadzirukum hadzal adaba alladhi antum fihi. Taib, barakallahu fik ya Bu Aisyah. Tadi suaranya agak hilang di ujung. Iya, Ustaz. Nah. Bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang memperingatkan kepada kalian tentang adab ini yang sekarang kalian ada di dalamnya. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghalil kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir saja neraka itu atau jahannam itu pecah dikarenakan kemarahannya yang sangat. Setiap kali dilemparkan kepadanya sekelompok manusia, sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Jadi ini adalah gambaran betapa dahsyatnya suasana di neraka, terlebih di neraka jahannam, di mana neraka itu benar-benar menunjukkan kemarahannya pada orang-orang kafir. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka para rasul, telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab, tapi mereka tidak juga mau beriman kepada Allah dan rasulnya. Makanya neraka jahannam bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, ya bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Lalu kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Baik, kita baca selanjutnya apa jawaban dari penduduk neraka tersebut. Silakan Pak Edi. Mas Hadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka berkata, benar, sungguh telah datang kepada kami seorang peringatan, lalu kami bukan seorang peringatan, dia. Seorang pemberi peringatan gitu. Ya, seorang pemberi peringatan, kemudian kami mendustakan dia dan kami berkata, tidaklah Allah menurunkan sesuatu pun dan kalian adalah orang-orang yang sesat. Kamu di dalam kesesatan yang nyata. Ngerti. Qalu fi'lu madi al-wawu sebagai fa'ilnya bala itu harful jawab ya. Bala harful jawab kode harful tauqid ja'ana fi'lul madi nah sebagai qalu ja'ana anaknya maf'ul bi nahnya maf'ul bi nadirun sebagai fa'il fakadzabna fa harfu atfin fakadzabna fa dan kam fi'il madi nah sebagai fa'il wa harfu atfin kulna fi'il madi nanya sebagai fa'il ma harfu nafi nazzalallahu nazzala fi'il madi allahu lafzu jalalah sebagai fa'il min syai'in jar majrur in antum in itu itu harfu syartin. Harfu syartin Pak saya. Antum mubtada. Mubtada illa mustasna fi dhalalin jar majrur kabirin sebagai na'at dari na'at na'at Ustaz ya. Yang mana yang naat? Kabir. Ila fi dolalin kabir. Iya, jadi fi dolalin kan jamak jurur, kabirin naat. Nanti jamak naat, jurnya ya. Dari fi dolalin itu sebagai khobarnya ya. Khobarnya antum. Fi dolalin sebagai khobarnya, ya. Nah. Akhirnya, ajabuhum ajabuhum ko ilina bala kod ja'ana rasulu min indillahi wa khadarona fakadzabnahu wa kulna fi ma ja'a bihi minal ayati ma nazzalallahu ala ahadin min basarin syai'an minal basyari jangan min basyari minal basyari syai'a minal basari sayan ma antum ayyuhar rasulu illa rusulu. Bi ini jamaknya rasul ayyuhar rusulu rasul iya rusul rusulu oh rasulu ma antum ayyuhar rusulu illa fi dahabin ba'din ba'idin anil haqi ba'idin fi dahabin ba'idin anil haqi. Nah, mereka menjawab dengan mengatakan benar, sungguh telah datang kepada kami para utusan dari sisi Allah wa khadaruna dan kami dan telah memperingatkan kami kemudian kami mendustakannya dan kami berkata di dalamnya. Dan kami berkata fima ja'at tentang kedatangannya itu minal ayati dan kami mengatakan tentang ayat-ayat yang datang dan kami mengatakan tentang ayat-ayat datang tersebut tidaklah Allah menurunkan seseorang dari manusia sesuatu pun gitu. Sesuatu pun dan tidaklah kalian ya Rasul kecuali dahapin kecuali pergi menjauh dari kebenaran gitu. Kecuali pergi menjauhi kebenaran ya. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, jadi tadi kan malaikat penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir, ya belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Mereka pun menjawab, qalu bala. Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami ya pemberi peringatan. Bala qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami dustakan ia. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan apa-apa. Maksudnya dia membantah ya kitab yang diturunkan kepada para rasul. Bahkan mereka mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian melainkan di dalam kesesatan yang besar. Jadi, sudahlah mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka mengatakan, ya bahwasanya kalian ini para Rasul berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kan menunjukkan bahwasanya orang sesat itu, orang kafir itu, mereka di dalam kesesatan dan sebetulnya mereka menyadarinya. Tapi hobinya itu adalah mengatakan orang yang mendakwahi mereka kepada kebenaran sebagai orang yang sesat, ya. Dan ini kita jumpai di zaman ini ya, banyak orang-orang ya yang mereka berada dalam kesesatan, mereka berada dalam kesalahan, tapi malah menuduh orang yang mengajaknya kepada sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang salah, ya. Dan mereka akan menyesal nanti di akhirat. Orang-orang yang semacam ini akan menyesal di akhirat. Ya, dalam ayat ya 8 dan 9 ini. Bahwa malaikat akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah belumkah datang kepada kalian soal membuat peringatan? Maka mereka pun mengatakan, bala qad ja'ana nadhir, benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami distakan. Ya, jadi sebetulnya mereka yang memahami bahwasannya apa yang dibawa oleh para rasul dan apa yang di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kebenaran. Tapi mereka sengaja mendustakannya. Ada yang karena kesombongannya, ya karena hawa nafsunya, karena hasadnya, ya dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Ini Bu Aam tutup tangan ya. Baik, silakan Bu Aam. Saya coba ya. Ayat 10, Bu. Ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau kami memikirkan, tentulah kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Naam. Wa harfu asaf. Qalu fi'il madhi. Wawunya fa'il. Lau itu harfu syartin. Bisa dia? Lau harfu syartin ya. Nah. Kuna. Kuna apa? Kuna itu fi'il madhi nakis. Dari kata kana, kana, kana, kanu, nanti ada kunna. Ya, mati nakis. Kemudian nunnya sebagai isimnya. Nun sebagai isim. Ya. Nasma'u itu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya. Au, nah, betul. Ya. Jumlahnya nanti jadi khobarnya kunna ya. Jumlah fi'il fa'il dari nasma'u jadi khabarnya kunna. Kunna. Isimnya yang mana Ustaz? Istimnya tadi kan udah ibu sebutkan. Kunna, nunnya. Oh, kunna. Oh, nunnya. Oh, iya, iya. Nunnya isim. Nah, nasma'unya sebagai... Bukan nunnya ya, naknya ya. Kan ini nahnu ya. Kunna, kunna gitu kan. Iya, iya. Oh, iya. Naknya bukan nunnya. Iya, au harfu atop. Nau ilu. Fi'il mudhari. Fa'ilnya na. Nahnu. Ma itu harfu... Itu nafiah. Oh ya, harfu nafiah. Kunna. Jadi fi'il apa? Madi naqis. Fi harfu jarin. Ashabi isim majrur. As-sa'ir. Ashabi juga sebagai mudhaf. As-sa'ir mudhaf ilaihi. Nah, mumtaz. Tafsirnya. وقالوا معترفين لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق أو نفكر نفكر فيما فيما تدعى إليه ندعى إليه ندعى إليه ma kunna fi adadi ahli nar. Nah. Dan mereka berkata, orang-orang yang mengakui, seandainya kami mendengar seperti pendengaran orang yang mencari kebenaran, atau kami memikirkan tentang apa yang diseru kepadanya, tentulah kami tidak menjadi penghuni neraka. Lebar kelofik wajah zakilah khairah. Iya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka, orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka, berkata, kalau sekiranya dahulu kami mendengarkan dan kami memikirkan apa yang didakwahkan kepada kami, tentu kami ya tidak termasuk di dalam para penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini merupakan bentuk pengakuan sekaligus penyesalan dari orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka mendustakan para Rasul dan mendustakan apa yang dibawa oleh para Rasul. Sehingga nanti mereka di akhirat ya akan menyesal menyesali perbuatan mereka. Ya, hikmah dari ayat ini, ya kita sebagai seorang muslim, jangan sampai akhirat itu menjadi penyesalan bagi kita. Maka selagi kita di dunia ini, ya marilah kita perbanyak amalan kita, kita perbanyak bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat. Karena bagi kita seorang muslim, kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, ya. Manusia di dunia rata-rata kehidupannya itu 60-an tahun. Sedikit dari mereka yang lewat dari itu. Ya, jadi mayoritasnya 60 tahun rata-ratanya. Maka sayang sekali kalau sekiranya ya hanya karena kehidupan fana di dunia yang 60 tahun ini, lalu kita habiskan hidup kita hanya untuk foya-foya. Kita terlena dengan ya gemerlapnya dunia. Jangan sampai seperti ini. Karena ya jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Bagi seorang muslim, kehidupan yang ia cari bukanlah kehidupan di dunia, tetapi kehidupan di akhirat, ya. Karena akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu yang lebih baik ya bagimu daripada kehidupan yang pertama atau kehidupan di dunia. Ini adalah ya keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai kita menyesal sebagaimana menyesalnya orang kafir nanti di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Anu Ustaz. Tep yang sudah siap, peserta baru yang siap baca, tunjuk tangan aja ya, karena anda kan gak tahu semuanya yang mana aja yang siap baca ya. Ya Umida, silakan Umida. Ah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sya'ir. Li ashabis sya'ir, bukan sya' tapi sa'sin, tipis Bu. Fasuhqan li ashabis sya'ir. Naam. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaan bagi para penghuni neraka yang menyala. Alfa'u hafu istinafiyah, iktarofu fi'lun madin, alwau sebagai fa'ilnya, bidambi jar majrur, him mudofun ilai. Alfa'u harfu atfin, subhan maf'ul mutlak. Tuh, kan bukan subhan. Suhkon maf'ul mutlak. Li ashabi jar majrur asairi sebagai mudofun ilai. Nah. Kemudian tafsirnya fa'tarofu bitakdi bihim wa kufrihimul lazi istahakku bihi ada benari. Fabi aden li ahli. Fabu'dan. Apa Ustaz? Fabu'dan. Fabu'dan li ahli nari an ar-Rahman ar-Rahmatillahi. Kemudian ya. Mereka mengakui kedustaan, pendustaan mereka dan kekafiran mereka yang membuat mereka berhak, yang membuat mereka layak mendapatkan azab neraka. Alangkah jauh ahli neraka dari rahmat Allah. Baik. Ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi para penghuni neraka yang menyala. Ini adalah bentuk pengakuan mereka bahwasanya orang-orang kafir nanti di neraka jahanam itu akan mengakui pendustaan mereka dan kekufuran mereka sehingga mereka layak mendapatkan azab ya di dalam neraka. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang mengambil hikmah dari ya diskusi antara penghuni neraka dengan malaikat penjaga neraka di sini, hikmah yang kita ambil adalah jangan sampai kita kaum muslimin menyesal nanti di akhirat ya. Marilah kita jadikan ya dunia ini sebagai ladang amal kita karena kedudukan kita di akhirat sangat ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kita lakukan. Silakan Bu Deris. Angkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yahsyawna rabbahum bil ghaibi lahum mawfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut pada Tuhan mereka yang gaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Inna harfu taukidin harfu taukidin wa nasbin allazina isim inna yahsyauna. Isim mausul dulu bilangnya. Isim mausul sebagai isim inna. Yahsyauna fi'un mudhari'un alwaw sebagai fa'il dan sebagai khobar dari inna. Robba mafulun bihi hum mudhafun ilaihi. Bil ghaibi jar majrur lahum jar majrur maufiratun fa'il ya Ustaz ya? Ya, lau min itu kan jamak majrur sebagai khabar muqaddam ya. Maghfiratun muqaddam akhir. Kalau fa'il mana fi'il madinya? Mana fi'ilnya gitu kan? Oh, ya, tetap jauh. Jadi maghfiratun sebagai muqaddam akhir. Maghfiratun muqaddam akhir jamak majrur sebagai khabarnya. Wa harf atlin ajrun maktuf ke maghfiratun kabirun na'at dari ajrun. Innalazina yakhafuna rabbahum fayabudunahu wala ya'sunahu wa hum ghaibuna an a'yunin nasi wayashawnal azaba fil akhirati qabla ma'aya qabla mu'ayanatihi qabla mu'ayanatihi lahum afwa minallahi lahum afun lahum afun lahum afun minallahi anzunu bihim wa thawaba azimun wasawabun matuf kafun kan wasawabun azimun wasawabun azimun wa huwal jannatu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka, maka mereka menyembahnya dan tidaklah mereka membangkang kepadanya, dan mereka gaib dari penglihatan manusia, dan Allah yang gaib dari penglihatan manusia, gitu ya Ustaz ya? Iya, enggak, dan mereka itu gaibuna an aininas, mereka yang tidak ada, bukan Allahnya. Dan mereka tidak ada dari penglihatan manusia gitu. Heeh. Wayashawna, dan mereka takut pada azab akhirat sebelum muayannya itu apa Ustaz? Ya, sebelum mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Oh. Sebelum mereka melihat dengan melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri. Bagi mereka ampunan dari Allah atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar bagi mereka yaitu surganya Allah. Taib ya. Jadi walaya asunahu wahum ghaibuna nainina sesuatu gini, dan mereka bermaksiat sekalipun mereka terlepas dari pandangan manusia. Jadi tidak bermaksiat kepada Allah hanya ketika ada orang doang gitu. Ya, bahkan ketika tidak dilihat manusia, mereka tetap tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud tadi ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, ya, secara ghaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ada ampunan dan juga pahala yang besar. Ini adalah kebalikan dari sifatnya orang kafir. Orang kafir itu baru percaya tentang kebenaran, baru percaya tentang dahsyatnya siksa di neraka setelah mereka masuk ke dalamnya. Ya, ini keburukan sifat orang kafir. Mereka tidak percaya terhadap ya siksaan api neraka kecuali setelah mereka masuk ke dalamnya, dan itu sudah terlambat, ya. Tinggallah penyesalan yang ada. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mereka ya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dengan cara yang gaib, artinya orang-orang yang beriman itu tidak harus menunggu melihat surga secara langsung baru percaya. Tidak harus menunggu melihat neraka secara langsung baru percaya. Orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, menjelaskan tentang sifat-sifat surga, kemudian menjelaskan tentang sifat-sifat neraka, dan juga sifat penduduk surga dan neraka, maka kita langsung mengimaninya. Tanpa harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, karena orang yang beriman itu, sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taat. Beda dengan orang kafir. Ya, orang kafir itu butuh kepada pembuktian dulu baru mereka mau beriman. Bahkan ya seperti yang kita baca dalam kisah bagaimana Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahkan sekalipun mukjizat ditunjukkan langsung di depan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak juga mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kalau sekiranya pembuktian atau mukjizat menjadi alasan keimanan seseorang, maka harusnya Bani Israel menjadi kaum yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak sekali mukjizat yang Allah tunjukkan langsung kepada mereka. Seperti kemarin waktu kita baca Al-Baqarah, ya, di antaranya mereka diberi makan langsung dari surga berupa al-man wa salwa. Kemudian Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Kemudian Allah matikan mereka dan Allah hidupkan mereka. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah tunjukkan langsung di hadapan mereka sendiri. Tapi nyatanya mereka tidak mau beriman. Karena orang kafir itu 1 juta alasan sekalipun, ya, 1 juta bukti sekalipun mereka tidak mau beriman. Sementara orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak butuh pembuktian semacam itu. Ya, karena kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar dan Rasul itu benar seluruhnya. Maka kita beriman kepada apa yang diucapkan oleh para Rasul dan kita beriman apa yang ada pada Al-Quran. Ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang takut kepada Rabb mereka, sekali tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka secara langsung, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala yang besar. Pahala yang besar di sini tentunya adalah ya surga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah mudahkan kita semua memasuki surganya tanpa ya melewati neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan. Silakan baca Tayyib Ibu Yumna ya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. I'rabnya, wa alwau harfu atof, sirru fi'il. Ibu udah terjemahin tadi? Sudah. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. I'rabnya, al-mau huruf atof, asirru fi'il amri mabni ala harfunun qaw al-wau fa'il qawlakum maf'ul bih wasirru qawlakum humnya mudhaf ilaih ya mudhaf ilaih humnya madhuf ilai basyiru. Kemudian qaulakum qaulakum maf'ul bih. Kemudian au huruf atof wa asyiru qaulakum which ijharu ijharu fi'il amri kemudian wawunya fa'il awijharu ya. Kemudian bih itu apa ya Ustaz? Bihi jar majrur. Oh ya, bihi jar majrur. Jar majrur. Bihi jar majrur. Kemudian innahu isim inna harfu taukidin wa nasbin gitu. Inna tau inna inna harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Wa is alim wa alim alimun alimun. Tar dulu inna kan apa dengan nasbin, haknya isimnya hak oh, kan innahu ada haknya ya haknya oh, itu ya. Sebagai isimnya inna oh ya hak isimnya nah, alimun ini. Alimun khobarnya kemudian bidatis sudur jar majrur kemudian as-sudur suduri mudhaf ilaih mudhaf ilaih Aduh, maaf Ustaz. Kemudian terjemahannya wa akhfu qaulakum ayyuhan nas fi ayyi ya ayyuhan nasu fi ayyi amrin min umurikum au i'lanuhu ini fil amr au a'linuhu a'lana yu'linu kan au a'linuhu fihima intallahi fahuma bukan fihima kalau fihima ada ya-nya fahuma intallahi sawa'un nah. innahu subhanahu alimun bimul maratis suduri fakaifa tahfa alaihi aqwalakum wa aqwalukum failnya dia failnya tahfa aqwalukum wa a'malukum. Oke. Nah. Rahasiakanlah perkataan kalian ayuhan nas wahai manusia dalam urusan apapun au a'linuhu atau nyatakanlah keduanya sama saja di sisi Allah. Sesungguhnya dia mengetahui apa itu madzur maroti di dalam rahasia hati. Oke. Maka bagaimanakah kalian menyembunyikan atau menyembunyikan perkataan kalian dan perbuatan kalian? Iya. Bagaimana mungkin kalian menyembunyikan kata-kata dan perbuatan kalian? Afwan Ustaz. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Amin. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah ucapan kalian. Atau tampakkanlah ucapan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya isi hati. Mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa ya bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bisa kalian menyembunyikan ucapan kalian? Bagaimana bisa kalian menyembunyikan amalan kalian? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi hati. Jadi kalau sesuatu yang gaib saja yang kalian sembunyikan saja Allah tahu bagaimana ya sesuatu yang kalian tampakkan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Apa yang nampak dan apa yang tidak tampak, apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa lagi mau coba baca? Tunjuk tangan ya. Peserta-peserta baru yang mau baca tunjuk tangan dulu ya. Nanti biar. Nurul silakan Bu. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. Maha lembut ya, bukan maha halus ya. Oh, maha lembut dan maha mengetahui. Harfu istifham, lanya harfu nafyin, ya'lamu fi'lun mudhari'un, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu. Enggak, fa'ilnya man. Di belakang. Oh, fa'ilnya man. Fa'ilnya man, kemudian kholako fi'lun madin, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke man wa harfu atfin, huwa mubtada, al-latifu khobar, al-khobiru na'at. Khobar yang kedua. Oh. Ya, karena na'at itu nggak bisa menjadi sifat di sifat. Ini kan sifat-sifat ya. Jadi kita katakan al-latif khobar pertama, al-khobir khobar kedua. Oh, na'am, Ustaz. Jadi al-latifu khobar pertama, al-khobiru khobar kedua. Baik. Kemudian penjelasannya, ala ya'lamu rabbul alamina khalqahu wa su'unahum wa huwa alladhi khalaqahum wa atqana khalqahum wa ahsanahu. Apakah bahwa latifu belum selesai Bu? Oh, belum selesai. Bahwa latifu wa huwa latifu bi ibadihi. Bi ibadihi al khabiru bihim wa bi a'malahum. Wa bi a'malihim. Oh ya. Wa bi a'malihim. Ala apakah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam tidak mengetahui ciptaannya, wasu'unahum, ini apa Ustaz? Dan kejelekan urusan mereka. Urusan. Syu'un itu dan, urusan-urusan mereka. Dan urusan-urusan mereka, dan dia yang menciptakan mereka dan menguasai ciptaan Ustaz. Dan Atkon itu maksudnya memantapkan penciptaan mereka dan membaguskannya gitu. Dan memantapkan ciptaan mereka dan membaguskannya. Dan dia maha halus dengan maha lembut. Halus itu kesana gimana Bu ya? Dan dia maha lembut dengan ibadahu, ibadihi itu dengan hamba-hambanya. Dan dia maha lembut dengan hamba-hambanya. Maha mengetahui tentang mereka. Dan maha mengetahui tentang mereka dan amalan mereka. Amalan mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah orang yang telah menciptakan mereka mengetahui tentang mereka? Wa huwal latiful khabir. Sementara dia adalah yang maha lembut dan maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai zat yang telah menciptakan manusia, maka Allah pasti mengetahui tentang ya makhluknya dan tentang urusan mereka. Karena Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah membaguskan penciptaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Ya. Dan Allah maha lembut terhadap para hambanya dan maha mengetahui ya apa yang dilakukan oleh para hambanya. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Hayati. Bu Hayati. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nushur. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan kepadanya dibangkitkan. Huwa mubtada alladzi khobar. Isim mausul sebagai khobar. Ja'ala fil madi fa'ilnya domir mustatir. Lakum jarwa majrur. Al-ardo maf'ulun bih, zalulan maf'ul bih tani, fa harfu alfa ufasiha, insyu fil amr fa'il waw, fi manaki biha jar wa majrur, alha'u sebagai mudhofu ilai. Kalau gini jangan bilang alha'u tapi ha gitu. Ha, karena kan dia dua huruf ya. Kedua huruf dibaca. Ya, ha mudhofu ilai. Ha mudhofu ilai. Alwaw harfu atfin. Kulu fi'il amr. Fa'ilnya alwaw. Min rizqihi jar wa majrur. Wa alwaw harfu atfin. Ilaihi jar wa majrur. Ilahi jar majrur sebagai khobar mutaddam. Naam. An-nusyur mubtada muakhir sebagai hal, Ustaz, hal ya, sebagai mubtada muakhir. Mubtada muakhir ya, Taib. Baca tafsirnya. Allahu wahdahu wallazi ja'ala lakumul arda sahlatan Muhammadatan tastaqiruna 'alaiha famshu fi nawahiha wajawani biha wa kulu mir rizqillahi alladhi yukhrijuhu lakum minha wa ilaihi wahdahul ba'tu min quburikum lil hisabi wal jazai. Hanya Allah semata yang menjadikan. Belum selesai, masih ada wa fil ayati. Oh iya. Wa fil ayati imai ala to imaun ila to imaun ila tola birizki wal makasibi wa fiha dalalati ala annallaha huwal fiha dalalatun au dilalatun gitu ya. Fiha dilalatun ala annallaha huwal ilahul haqqu kun wahdahu la syarika lahu wa la qudratihi Wa tadhkiru bini amihi. Wa tahdhiru minar rukuni ila dunia. Baik, baru jamin. Hanya Allah yang semata menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rizki Allah yang dia keluarkan untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan. Dalam ayat ini terkandung dorongan mencari rizki dan bekerja. Dan di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satu Tuhan yang hak. Tidak ada sekutu baginya. Juga menunjukkan kuasanya, mengingatkan nikmat-nikmatnya, dan memperingatkan dari kecenderungan kepada dunia. Ya, peringatan dari bersandar kepada dunia. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilayhi nushur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi dhalula, tunduk ya. Tunduk. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjurunya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah kalian dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihin syur, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini berisi ya tentang ya perintah kepada manusia agar mencari rezeki, ya, agar mencari rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan berupa bumi yang kita mudah mencari ma'isyah, yang menjalani kehidupan di dalamnya. Bayangkan kalau misalnya bumi itu misalnya seperti ya Mars, ya, planet Mars yang sangat panas dan tidak ada kehidupan di sana, tentu manusia akan sulit menjalani kehidupan di sana. Sementara di bumi ini, masya Allah, ya Allah, sebagian daerah dijadikan ya sebagai gurun, sebagainya lagi hutan tropis seperti Indonesia, sebagainya lagi daerah bersalju, yang semuanya itu ya memudahkan manusia untuk hidup. Karena di atas muka bumi Allah telah siapkan dan sayur-sayur dan buah-buahan, kemudian hewan-hewan yang bisa dimakan. Afan Ustaz, ini terputus. Sekarang anak jadi host. Dipindahkan kemana nih ya, Afan Ustaz? Hostnya berpindah ke anak. Mufti. Assalamualaikum. Bagaimana ini Ustaz? Nah, kalau begitu, ana izin untuk mencukupkan pertemuan kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifarah majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa adubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.